maka hal tersebut tidak melazimkan bahwasanya dia lebih utama daripada Al-Fatihah. Ini mungkin sudah, akan tetapi kita lanjutkan. Tidak melazimkan hal tersebut lebih utama dari surat Al-Fatihah. Wala annaha yaktafi bi tilawatiha 3 marrat an tilawatil Quran. Tidak juga dia mencukupkan membacanya sebanyak 3 kali dari membaca Al-Quran. Apa maksudnya? Kalau seandainya seorang membaca Qul huwallahu ahad, yang kita kenal Qul huwallahu ahad, salah satu keutamaannya adalah sepertiga dari Al-Quran. Sepertiga dari Al-Quran. Maka hal tersebut tidak melupakan bahwa kalau orang membaca Qul huwallahu ahad, kemudian surat Al-Ikhlas tersebut lebih utama dibandingkan surat Al-Fatihah. Ini tidak demikian. Ya, kita sudah jelaskan bahwa Qul huwallahu ahad disebut sepertiga Al-Quran karena berdasarkan kandungan dari Al-Quran tersebut. Al-Quran kandungannya yang pertama membicarakan tentang akidah atau tauhid. Yang kedua, kandungan dari Al-Quran yaitu membicarakan tentang kisah-kisah. Dan yang ketiga, kandungan dari Al-Quran membicarakan hukum halal dan haram. Disinilah terlihat dari sepertiga Al-Quran yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang surat Al-Ikhlas. Jadi dia tidak dikatakan lebih utama dibandingkan Al-Fatihah. Tidak juga dicukupkan membacanya sebanyak 3 kali dari membaca Al-Quran. Artinya apa? Kalau seandainya seseorang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka apakah kemudian dia cukup tidak usah membaca satu Al-Quran penuh? Maka tidak. Tapi sekali lagi, pahalanya senilai dengan sepertiga Al-Quran, karena isi dari Al-Ikhlas itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Kemudian penulis mengatakan, bal qad kariha salafu an tuqra idza quri'a al-Qur'anu kulluhu illa marratan wahidan kama kutibat fil mushaf. Artinya, para ulama salafus saleh bahkan membenci untuk dibaca jika Al-Qur'an seluruhnya dibaca kecuali satu kali saja sebagaimana yang tertulis di dalam mushaf. Artinya begini, surat Al-Ikhlas, ulama-ulama salaf membenci kalau kita membaca Al-Qur'an dari pertama sampai terakhir, maka surat Al-Ikhlas ini tidak boleh diulang-ulang. Dibenci oleh para ulama salafus saleh, tidak boleh diulang-ulang. Karena kita sekarang dalam rangka membaca Al-Quran dari pertama sampai terakhir. Misalkan bapak-bapak punya wirid di rumah, misalkan setiap maghrib atau setiap subuh atau setiap asar, punya wirid membaca Al-Quran di rumah. Nah, ini bacaan, kalau kita mulai baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau kita melewati Qul huwallahu ahad, maka itu tidak dianjurkan untuk mengulang baca. Ya, dibenci oleh para ulama salafus saleh. Karena yang tertulis di dalam Al-Qur'an cuma berapa kali surat Al-Ikhlasnya? Cuma sekali. Nah, ini. Kemudian, fa innal Qur'ana yuqra'u kama kutiba fil mushaf, la yuzadu 'ala dzalika wa la yunqasu min. Sesungguhnya Al-Qur'an dibaca sebagaimana yang tertulis di dalam mushaf-mushaf itu yang tercetak. Tidak ditambahkan, tidak juga dikurangi. Makanya kalau ada orang membaca surat Yasin, ya, kemudian kadang-kadang dalam pembacaan surat Yasin tersebut diulang-ulang, salamun qawlam min rabbir rahim, salamun qawlam min rabbir rahim. Padahal yang tertulis dalam surat Yasin salamun qawlam min rabbir rahimnya berapa kali? Cuma sekali. Maka ini tidak diperbolehkan, ya, atau lebih tepatnya dibenci oleh para ulama salafus saleh sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walakin idza quriat qul huwallahu ahad mufradatan tuqra'u 3 marrat wa aktsaru min dzalik. Tapi kalau seandainya qul huwallahu ahad dibaca sendirian, tidak dibaca bersertaan dengan Al-Qur'an seluruhnya, maka boleh diulang-ulang qul huwallahu ahad. Karena keutamaan apa? membaca berulang-ulang qul huwallahu ahad. Jadi yang terlarang tadi apa, Pak? Kalau dibaca dari awal sampai akhir. Nah, pas berlewatan dengan qul huwallahu ahad itu dimakruhkan oleh para ulama salaf untuk mengulang-ulang surat tersebut. Padahal yang tertulis di dalam Al-Qur'an cuma satu kali. Adapun zikir-zikir yang misalkan surat Al-Ikhlas dibaca sebagai zikir dan dibaca bukan sebagai bacaan Al-Qur'an dari awal sampai akhir, dibaca secara tersendiri, maka ini boleh diulang-ulang. Seperti zikir setelah sholat, seperti zikir pagi dan sore, nah, ini diperbolehkan. Seperti juga dalam hadis, seseorang barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka akan dimasukkan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mencintainya, akan dimasukkan ke dalam surga dan semisal. Nah, ini mengulang-ulang bacaan tetapi tidak dalam rangka membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Bisa dipahami bedanya ini? Ini detail. Begitulah Syekhul Islam. Begitulah ulama besar abad ke-8 Hijriah ini. Beliau sangat-sangat detail dalam permasalahan. Wa man qara'aha falahu minal ajri ma ya'dilu thulutsal Qur'an. Lakin adala syai yakunu min ghairi jinsihi. Artinya, barang siapa yang membacanya satu kali, maka dia senilai dengan sepertiga Al-Quran. Akan tetapi, ya, adalu syai, artinya sesuatu dari hal tersebut, apabila selain dari jenisnya. Selain dari jenisnya. Kita lanjutkan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian penulis mengatakan, ثُمَّ إِنَّ الْأَحَادِيثَ الْمُسْتَمِلَةَ عَلَى ذِكْرِ فَضَائِلِ السُّوَرِ وَثَوَابِ مَنْ قَرَأَهَا كَثِيرَةً. Sesungguhnya hadis-hadis yang mencakup tentang penyebutan keutamaan-keutamaan surat dan pahala-pahala seorang yang membacanya sangat banyak. Ya, sangat banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan membaca surat. Di antaranya surat, keutamaan membaca surat Al-Fatihah, kemudian keutamaan membaca surat Al-Baqarah, keutamaan membaca surat Ali Imran, kemudian keutamaan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian keutamaan membaca surat Al-Kahfi, kemudian keutamaan membaca surat membaca surat Al-Mulk, ya. Ini hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan begitu banyak hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan beberapa surat di dalam Al-Qur'an. Keutamaan-keutamaan beberapa surat di dalam Al-Qur'an. Dan perhatikan jangan sampai kita memakai hadis lemah. Pokoknya, Pak, di dalam kajian ini, dalam masjid ini tidak terpakai hadis lemah sama sekali. Ya. Sama sekali tidak terpakai. Dan itu pendapat yang kita ambil. Dan itu pendapat merupakan akidah. Ya. Surat Al-Fatihah, saya sebutkan tadi keutamaan surat Al-Fatihah, keutamaan surat Al-Baqarah, keutamaan surat Ali Imran, kemudian keutamaan surat Hud. Ya. Kemudian keutamaan surat Al-Kahfi, kemudian keutamaan surat Al-Falaq, kemudian keutamaan surat Al-Kafirun, kemudian keutamaan surat Al-Waqi'ah. Ya, tetapi ke Al-Waqi'ah lemah. Yang saya sebutkan tadi adalah hadis-hadis yang sahih, kemudian keutamaan surat Al-Ikhlas dan dua surat minta perlindungan, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan tentang keutamaan surat-surat sebagaimana disebutkan oleh Syekh di sini. Kemudian penulis mengatakan, "Wa jumlatun minha la takhlu min dha'fin, bal inna fiha ma huwa kadzibun 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sebagian besar darinya ya tidak terlepas dari hadis yang lemah. Bahkan sesungguhnya di dalamnya ada keutamaan-keutamaan surat yang dia merupakan hadis dusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Wa li hadza fa innahu yata'akkadu 'ala al-muslimi taharri ma'rifati as-sahih fi dhalik." Oleh karenanya, maka sesungguhnya sangat ditekankan atas seorang muslim untuk sangat memperhatikan pengetahuan tentang hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan-keutamaan surat di dalam hal tersebut. Yaitu jangan sampai kita asal mengerjakan keutamaan surat ini, keutamaan surat Yasin, ya, keutamaan surat Ad-Dukhan, keutamaan surat Yusuf. Siapa yang ingin mungkin anaknya ganteng, cantik, maka dia membaca surat Yusuf. Ya, jangan membaca surat Al-Baqarah. Ya, karena jadi sapi nanti. Bisu'ali ahlil ilm, dengan bertanya kepada para ulama. Wa mudarasati ahlil ikhtisas, dan dengan penelitian para ahli-ahli yang khusus dalam mengetahui keutamaan-keutamaan hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan surat. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala fi kitabihi Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Manarul Munif tentang hadis sahih dan lemah. Sebelumnya kita dapat pelajaran dari Asy-Syaikh Ibrahim bin Amir Ruhaili, mungkin ini saya ulangi beberapa kali, yaitu beliau di akhir kajian intensif waktu itu di Surakarta menyebutkan nafis akhaka fi umuril akhir. Artinya, saingi kawanmu tapi dalam perkara akhirat. Abu Bakar disaingi oleh Umar radhiyallahu anhuma. Syekhul Islam yang kita baca tadi perkataannya disaingi oleh Ibnu Qayyim muridnya. Yang paling penting adalah persaingannya itu dalam kebaikan. Bukan yang paling penting saya bisa mengalahkan si fulan. Enggak. Kenapa? Ternyata benar. Umar bin Khattab tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibnu Qayyim tidak akan bisa mengalahkan gurunya. Imam Muslim tidak akan bisa mengalahkan Imam Bukhari. Tetapi yang paling penting dari itu adalah akhirnya nama Abu Bakar ikut dengan nama Umar ikut dengan Abu Bakar. Selalu kita menyebutkan Abu Bakar dan Umar. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Imam Bukhari dan Muslim. Ini salah satu hikmah Allah. Kalau orang saling menyaingi dalam kebaikan, ya, bukan di dalam dunia, bukan di dalam perkara perhiasan dunia. Salah satu hikmahnya adalah bahwa nama orang yang menyaingi tersebut akan ikut, kata orang Jawa, akan katut, ikut dia. Dan ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang orang coba menyebutnya rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, maka saingi kawan kita di dalam perkara akhirat. Sebagaimana lihat riwayat Imam Abu Daud, saya heran dengan riwayat ini. Lihat bagaimana gigihnya Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW melewati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud di Masjid Nabawi sedang berzikir, bersalawat, memuji Allah, tasbih, tahmid, takbir. Nah, kemudian Rasulullah SAW lewat. Kemudian kata Rasulullah SAW, selewatnya beliau mengatakan, sal tu'ta, wahai Abdullah bin Mas'ud, berdoalah, engkau akan dikabulkan. Ini tiket dari Rasulullah SAW, berdoalah, engkau akan dikabulkan. Maka mungkin Abdullah bin Mas'ud waktu itu sedang sibuk, tidak bisa atau tidak perhatian dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, sedang sibuk dengan zikir. Melihat kesibukan Abdullah bin Mas'ud dan acuh tak acuhnya Abdullah bin Mas'ud, maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiri dan mengabarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Menghampiri, kemudian memberitahukan kepada Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW berkata, sal tu'ta, berdoa engkau akan dikasih. Maka kemudian, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah Abu Bakar pergi bersama Rasulullah SAW. Datang Umar, kemudian memberitahukan seperti yang diberitahukan oleh Abu Bakar. Lihat, datang Umar, Umar mengira bahwasanya Abu Bakar belum memberitahukan. Maka beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kamu sal tu'ta, minta. Berdoalah, engkau akan dikasih. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, sabaqaka Abu Bakrin. Wahai Umar, Abu Bakar sudah mendahuluimu. Terima kasih. Maka kata Umar bin Khattab, la asbiquhu abadan. Aku tidak bisa menyamai Abu Bakar sama sekali. Sampai detik ini, sejarah menoreh mencatatkan tidak pernah Abu Umar menandingi Abu Bakar. Akan tetapi, yang paling penting dari itu tidak apa? Senantiasa disebutkan Abu Bakar dan Umar. Ya? Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Itu hikmahnya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Ini bapak ibu saudara saudari. Ini kenapa beliau ucapkan itu? Karena zaman sekarang sudah mulai. Ya, mungkin sebagian para pendakwah sudah mulai melirik dunia. Bermegah-megah. Bermewah-mewah. Nah beliau nasihatkan itu kepada kita-kita. Kalau saudaramu kuat di dalam usaha, di dalam dunia, ya itu dia. Kamu saingi dalam akhirat. Toh tidak dibawa apa-apa. Yang dibawa hanya amal. Yang dibawa hanya prestasi kita di hadapan Allah. Prestasi ibadah. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran menarik. Kenapa saya ingat itu? Karena lihat, setelah penyebutan perkataan Syekhul Islam, disebutkan perkataan Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata dalam kitab Al-Manarul Munib fi Shahih wa Dha'if. Wa minha ayil ahadits al-mawdu'ah dhikru fadha'il suwar wa thawabi man qara'a surata kadza fa inna ajrahu kadza min awwal al-Qur'an ila akhirih kama dzakara dzalika Tsa'labi wal Wahidi fi awwal kulli surah wa Az-Zamakhsyari fi akhirha. Qala Abdullah ibn al-Mubarak, adzunnu zanadiqatu zanadiqata wadauha. Di antaranya, yaitu di antara hadis-hadis yang lemah yang menyebutkan tentang keutamaan surat-surat, pahala siapa yang membaca surat ini, ganjar sesungguhnya pahalanya seperti ini dari awal surat sampai akhir surat, sebagaimana disebutkan oleh Ats-Tsa'labi dan Al-Wahidi di setiap awal setiap surat, dan juga disebutkan oleh Az-Zamakhsyari sebagaimana disebutkan di akhir setiap surat. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku mengira orang-orang munafiklah yang membuat hadis-hadis palsu tersebut. Artinya apa? Ada nama seorang ulama bernama Ats-Tsa'labi. Ada juga nama Al-Wahidi. Beliau ini punya apa? Karya. Setiap awal surat misalkan, awal surat Al-Fatihah disebutkan di depannya keutamaannya. Awal surat Al-Baqarah disebutkan keutamannya surat Al-Baqarah. Awal surat Ali Imran disebutkan keutamaan surat Ali Imran. Terus sampai akhir. Ini adalah kata Abdullah bin Mubarak, orang yang membuatnya bisa-bisa menjadi bisa-bisa adalah orang munafik. Karena tidak semua surat-surat dalam Al-Quran mempunyai keutamaan dari hadis yang sahih. Beda dengan Zamakhsyari, seorang ulama besar dalam ahli tafsir. Beliau mempunyai kitab At-Tafsirul Kabir. Kitab beliau, tafsir yang besar. Jadi nama kitabnya itu. Beliau menyebutkan di akhir setiap surat, kalau tadi di awal, ini di akhir setiap surat apa? Terdapat keutamaan. Itu pun kata Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar, mengatakan, azunnu zanadiqata wada'uha. Aku mengira orang-orang munafiklah yang meletakkan hadis-hadis lemah tersebut. Maka intinya beliau ingin mengingatkan kepada kita, penulis ingin mengingatkan kepada kita, jangan bermudah-mudah mengamalkan suatu surat yang terdapat keutamaannya jika tidak terdasar dari hadis yang sahih. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai asal-asalan kita membacanya. Kemudian penulis mengatakan, walladhi sahha fi ahadithis suwar hadithu fatihatil kitab. Ini yang pertama, hadis tentang Al-Fatihah. Wa annahu lam yunzil fit Taurat wala fil Injil wala fiz Zaburi mithluha. Ini salah satu keutamaan surah Al-Fatihah, bahwa surah Al-Fatihah adalah tidak surat yang tidak pernah diturunkan di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur semisal dengannya. Ini hadis sahih. Ya. Wa hadithul Baqarah wa Ali Imran annahuma Az-Zahrawan. Dan hadis surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Iqra'u Az-Zahrawain, kata Rasulullah. Bacalah surat Az-Zahrawain. Fa innahuma ya'ti yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatan aw ghayayatan. Sesungguhnya dua surat tersebut nanti pada hari kiamat akan menjadi naungan seperti awan yang bergumpal, ya, yang berkumpul yang sangat tebal, naungan. Maka jangan lupakan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kemudian dalam surah Az-Zahrawain ini juga, hadis Az-Zahrawain ini juga disebutkan, yaitu bahwa surah, bacalah surah Al-Baqarah. Ya. Iqra'u surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Bacalah surah Al-Baqarah, sesungguhnya membacanya itu berkah, kemudian meninggalkannya kerugian. Kemudian tidak akan ada yang bisa menghadapi surat Al-Baqarah dari orang-orang ataupun dari kaum penyihir ataupun dukun. Makanya surat Al-Baqarah itu adalah salah satu surat ruqyah. Surat apa? Ruqyah. Kalau seandainya terjadi sesuatu, maka diruqyah dengan surat Al-Baqarah. Kemudian, wa hadithu ayatil kursi. Apa keutamaan baca ayat kursi, Pak? Keutamaan baca ayat kursi. Barang siapa yang membacanya sebelum tidur, maka maka tidak akan ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Keutamaan ayat kursi yang lain. Barang siapa yang sebelum tidur maka akan dijaga oleh seorang malaikat sampai pagi. Tidak ada satu setan pun yang bisa mendekatinya. Pak, kalau seandainya Bapak ingin hafal keutamaan-keutamaan surat seperti ini, amalkan. Dan ingat, ketika mengamalkan, ingat. Coba nanti, ya, lihat di toko-toko jual beli kasih pula mungkin atau yang lain, keutamaan-keutamaan surat Al-Qur'an dari hadis-hadis sahih, satu-satu Bapak amalkan, insyaallah ingat. Ya, saya membaca ini karena hadis ini, insyaallah ingat. Dan ini termasuk daripada pengamalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, kerjakan sunnah walau sekali, maka engkau akan menjadi ahlus sunnah. Ya, maka Bapak Ibu saudara-saudari, mudah-mudahan bisa kita mengamalkannya. Wa anna sayyidatu ayat ayil Quran, dan sesungguhnya bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling utama dalam Al-Qur'an. Wa hadithul ayataini min akhiri suratil Baqarah, man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Dan hadis tentang dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, barang siapa yang membaca keduanya dalam satu malam, maka dua ayat tersebut akan mencukupinya. Ya. Ini hadis tentang amanah Rasul sampai fansurna alal qaumil kafirin. Baca dua ayat ini di waktu malam hari. Entah habis maghrib, entah habis isya, sebelum tidur, silakan, yang penting malam hari. Karena sepenyebutannya malam hari, dan malam dimulai tatkala terbenam matahari. Maka dua ayat ini akan mencukupkan. Mencukupkan dari apa? Yang pertama, ada tafsiran mencukupkan dari sholat malam. Yang kedua, mencukupkan dari baca Quran di malam hari. Yang ketiga, mencukupkan dari keburukan. Yang keempat, mencukupkan dari sihir. Dan pendapat yang paling benar dari empat pendapat ini, semuanya itu masuk ke dalam keutamaan membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Wa hadithul Baqarah la tuqra'u fi baitin fayaqrabuhu syaitan. dan hadis tentang surah Al-Baqarah. Tidaklah surah Al-Baqarah dibacakan di dalam sebuah rumah, maka tidak akan pernah didekati oleh syaitan. Ini juga hadis sahih. Wa hadithu al-ashr ayat min awali suratil kahf, man qara'aha usima min fitnatil jaddal. Hadis tentang membaca 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Surah 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, barang siapa yang menghafalnya, maka dia terjaga dari ujian Dajjal. Ujian yang paling besar yang ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada lebih besar daripada Dajjal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum min fitnatil Dajjal asy-syirk." Asy-syirkul asghar. Dalam riwayat yang lain asy-syirkul khafi. Ujian yang paling aku takutkan, godaan yang paling aku takutkan atas kalian dibandingkan dari ujian dan godaan Dajjal adalah syirik kecil, syirik tersembunyi, yaitu apa? Riya. Itu riya. Jadi riya ini lebih menakutkan dibandingkan Dajjal. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa Dajjal adalah godaan yang menakutkan, ujian yang menakutkan nanti pada hari kiamat. Maka ini dihafal, membaca 10 ayat pertama dari surat apa? Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi anzalal furqan anzala ala 'abdihi kitab, yaitu dihafal ya. Aywaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasysyiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati annahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruj min afahim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan lahu linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sampai sini akhirnya doa ya, akhirnya itu doa, makanya terjaga dari Dajjal. Wa hadits qul huwallahu ahad, lihat langsung dari Al-Kahfi langsung ke qul huwallahu ahad ya. Ini hadis-hadis yang sahih. Barang siap, wa annaha ta'dilu thulutsal Qur'an, dan bahwasanya dia senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Wa lam yashih fi fadaili suratin ma sahha fiha wa haditsul mu'awwidhatain wa annahuma ta'awwadha bihil muta'awwidhun bimithlihima wa qulu sallallahu alaihi wasallam unzila 'alayya ayatun lam yunzal mithluhunna thumma qara'aha. Kemudian tidak sah di dalam keutamaan-keutamaan surat, sebuah surat, apa yang sahih di dalamnya. Artinya kul huwallahu ahad ya, yang sangat utama adalah ayat hadis tentang bahwa dia sepertiga Al-Qur'an ya. Adapun hadis-hadis yang lain, maka dia ada yang sahih, ada yang lemah, ada yang bahkan palsu. Dan juga hadis tentang muawwidzatain, yaitu kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas, bahwasanya dia adalah pelindung yang paling kuat. Ini Pak, kalau kita bepergian, kalau kita lagi tidak tenang, ya baca qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadha muta'awwidun bimitslihinna. Tidak ada orang yang minta perlindungan yang lebih kuat dibandingkan dengan membaca tiga surat ini. Dan ini tidak terbatas dengan tempat, waktu, keadaan. Kapan saja. Kapan kita lagi kerja, kita lagi keluar rumah, kita lagi berjalan, kapan saja. Kalau seandainya merasa diri kita terancam, maka baca, minta perlindungan dengan tiga surat ini. Baik. Waktunya habis. Wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ingatkan saya sampai itu. Ya, wallahu a'lam. Nah, ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin tanya Pak Ustaz, kalau ada orang sekarat tidak meninggal, dibacakan surat Yasin itu apakah diperbolehkan, Pak? Iya. Yang kedua, saya ini kan karena kerukunan diundang sama orang non-Islam, suruh bacakan doa, apa diperbolehkan? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Jazakallahu khair. Ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang surat Yasin, di antaranya Iqra surat Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin atas orang yang mau meninggal dari kalian. Atau arti yang lain dari hadis ini, bacalah surat Yasin atas orang yang meninggal dari kalian. Kalau tadi mau meninggal, yang ini meninggal. Tetapi hadis ini, Pak, adalah hadis yang lemah, ya. Dan keutamaan, tidak ada hadis sahih satupun, kalau bisa saya simpulkan dan ringkas, tidak ada satu hadis sahih pun tentang keutamaan membaca surat Yasin. Ingat ya, Pak, kalau kita katakan tidak ada hadis yang sahih, berarti ada hadis yang lemah. Nah, mungkin kaum muslim yang membaca surat Yasin tatkala ada orang yang mau meninggal atau setelah meninggal, maka mereka memakai hadis lemah tersebut. Dan sebagian ulama, bahkan jumhur ulama, memperbolehkan membaca memakai hadis yang lemah, asalkan dengan beberapa catatan. Yang pertama, lemahnya tidak sangat lemah. Yang kedua, ada hadis sahih yang menopangnya. Yang ketiga, tidak boleh meyakini tatkala mengerjakan hadis lemah tersebut bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakannya. Maka ini adalah pendapat jumhur. Jadi kalau kaum muslim di luar masjid ini ada orang meninggal kemudian membaca surat Yasin, ada orang yang mau meninggal membaca surat Yasin, berarti dia bersandar dengan hadis lemah tadi. Ketika ditanya, kenapa engkau mengamalkan hadis lemah, maka mereka akan menjawab, jumhur ulama membolehkan. Habis itu kita sudah tidak bisa mengatakan kepada dia, cuma bisa menasihati, lebih baik amalkan hadis yang sahih saja. Cuma begitu saja. Adapun memaksa dia, marah-marahin kepada dia, maka itu tidak bisa. Dan ini untuk menjaga kesatuan di tengah kaum muslim. Perkara-perkara yang seperti ini kita hanya bisa menasihati. Ya, tidak boleh mencela, karena mereka dalam perkara membaca Yasin sebelum meninggal, sesudah meninggal, itu adalah berpendapat dengan hadis lemah, dan mereka mengatakan bahwa hadis lemah boleh diamalkan. Meskipun kita lebih condong kepada hadis lemah tidak boleh diamalkan. Kenapa, Pak? Kalau kita lihat syarat tadi, yang pertama syaratnya tidak boleh terlalu lemah. Yang kedua syaratnya ada hadis sahihnya yang menopangnya. Yang ketiga syaratnya yaitu apa? Tidak meyakini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu. Maka jumhur sebenarnya kita akan tanya ini, kok bisa orang mengamalkan sebuah amalan tidak meyakini apa yang dia amalkan? Padahal ketika dia mengamalkan sesuatu, bukankah dia harus meyakini itu adalah amalan yang dikerjakan oleh siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Nah, kemudian sanggahan kita kepada pendapat jumhur juga. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kita itu lebih suka kepada dalil meskipun kita menghormati para ulama. Jumhur ulama itu kebanyakan mayoritas ulama, tetapi ketika pendapatnya lemah, maka kita katakan lemah. Jumhur ulama dalam masalah ini lemah pendapatnya. Ya. Lemah pendapatnya. Tetapi sekali lagi jangan sampai diperuncing di tengah masyarakat yang seperti ini. Baik. Misalkan mereka mengatakan harus ada hadis sahih yang menopangnya, maka kita katakan lebih baik amalkan hadis sahihnya, tinggalkan yang lemahnya. Sebagaimana yang dikatakan Abdullah bin Mubarak, fi sahihil hadis ghunniyatun an saqimiha. Artinya di dalam hadis yang sahih itu sudah mencukupi untuk mengamalkan dibandingkan hadis yang lemah. Artinya gini, 24 jam Allah kasih kita dua sehari semalam untuk mengamalkan hadis-hadis sahih itu belum cukup. Kenapa kita kok pergi kepada hadis yang lemah? Kemudian kita katakan, kalau seandainya hadis lemah diperbolehkan untuk dikerjakan, Maka apa faedahnya? Para ulama mengklasifikasikan dan mempelajari, meneliti hadis. Ini hadis sahih, ini hadis lemah. Sudah, boleh saja semuanya diamalkan. Paham maksud saya? Jadi gak ada faedahnya. Buku-buku hadis yang begitu banyak tentang hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang sahih. Kemudian buku-buku menceritakan tentang perawi ini lemah, perawi ini suka menipu, perawi ini hafalannya kurang, perawi ini, dan semisalnya. Tidak ada manfaatnya itu semua. Kenapa? Karena semua hadis boleh diamalkan. Maka wallahu'alam, pendapat yang lebih kuat bahwa hadis lemah tidak boleh diamalkan. Tetapi sekali lagi, kalau ada di tengah masyarakat membaca surat Yasin ketika sakaratul maut, ketika setelah meninggal, maka kita hanya bisa mengucapkan mungkin kita lebih condong kepada mengamalkan hadis sahih. Begitu kita ucapkan, sehingga tidak terjadi keruncingan di tengah masyarakat. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, bolehkah berdoa di antara orang-orang yang beragama selain agama Islam? Maka jawabannya, boleh kita berdoa sebagai muslim dan mendoakan muslim. Adapun mendoakan orang yang hadir dari orang kafir, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, maka ini tidak boleh. Yang boleh kita doakan mereka agar mendapatkan hidayah, petunjuk. Cuma hati-hati tentang kata kerukunan, Pak. Sebagian orang kadang-kadang menyelewengkan kata kerukunan ini. Kerukunan akhirnya menyamakan semua agama. Ini tidak benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidup telah mempraktekkan bagaimana sebenarnya rukun beragama. Lihat di kota Madinah yang penduduknya heterogen. Penduduknya ada kaum Yahudi, Nasrani, Majusi, ya, kemudian musyrik, penyembah berhala, ya, banyak di zaman Rasulullah SAW di kota Madinah. Tetapi beliau mengatakan, lakum dinukum waliyakum. Ini agamaku, itu agamamu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ini amalanku, itu amalanmu. Hadza 'iduna, 'idul muslimin. Ini hari raya kita, wahai Abu Bakar. Artinya, inilah hari raya orang muslim. Hari raya orang kafir, ya udah itu mereka. Nah, ini adalah nilai kerukunan yang sangat tinggi ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Ingat, kerukunan bukan menyamakan semua agama. Ya, tidak bisa disamakan yang menyembah Allah dengan yang menyembah selain Allah. Tidak bisa disamakan yang menyembah Allah yang tunggal, yang ahad, yang samad, yang semua makhluk bergantung kepadanya, disamakan dengan orang yang menyembah tiga Tuhan, seribu Tuhan. Tidak sama. Wallahu a'lam. Nah, yang lain, ibu-ibu. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi dibilang surat Al-Ikhlas keutamaannya saat sepertiga baca Al-Qur'an. Ini stop sampai di sini saja atau jika baca 3 kali sama dengan khatam Al-Qur'an, baca 10 kali ada utama-utama lainnya gitu. Iya. Jadi hadisnya seperti ini. Hadisnya itu tentang surat Al-Ikhlas itu biar kita lebih mudah memahaminya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Aya'jizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin thulutsal Qur'an?" Mampukah salah seorang dari kalian membaca di malam hari sebanyak sepertiga Al-Qur'an? Ya. Artinya kalau hitungan juz berarti 10 juz satu malam. Maka para sahabat berkata, "Wa kaif yuqra'u thulutsul Qur'an?" Bisa, bagaimana bisa membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an." Kata surat Al-Ikhlas senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Segitu saja hadisnya. Jadi memang bukan tujuannya untuk membaca 3 kali kemudian khatam begitu. Enggak. Tujuannya adalah memperkenalkan keutamaan surat Al-Ikhlas. Dia itu kalau dibaca sekali senilai dengan sepertiga Al-Qur'an karena berdasarkan kandungannya, bukan berdasarkan kuantitas bacaannya. Bisa dipahami? Nah. Ibu ada pertanyaan? silahkan. Kasih mic ke ibu-ibu dulu, Mas. Ya. Silahkan, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Ini kan sebagian masyarakat kita mau berangkat haji, Ustaz. Ya. Para ulama-ulama sekarang mau mengumpulkan kita mau sebelum berangkat ini melaksanakan salat hajat. Bagaimana, Ustaz? Apakah ini diperbolehkan? Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadis tentang salatul hajah. Ya, hadis tentang salat hajat. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini juga sama jawabannya tadi. Ada hadis, 4 hadis tentang salat hajat, dan yang 2 lemah, yang 2 palsu. Ya, gitu ya. Yang 2 lemah, yang 2 palsu. Beda antara lemah dengan palsu ya. Itu dia. Saya bacakan hadis-hadisnya tentang hadis salat hajat. Di antara hadis-hadis tersebut yaitu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, 12 raka'ah tusalliha min lailin aw nahar wa tatashahhadu baina kulli raka'atain. Fa idza tashahhadta min akhir salatika fathni 'ala Allah wa salli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qra wa anta sajid Fatihatal Kitab 7 marrat wa qul la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul hamdu 'ala kulli syai'in qadir 10 مرات ثم قل اللهم اني اسالك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمه ومنتهى الرحمه من كتابك واسمك الاعظم وجدك الاعلى وكلماتك التامه ثم سل حاجتك ثم ارفع راسك ثم سلم يمينا وشمالا ولا تعلموها سفها فانهم يدعون بها فيستجاب لهم. Artinya 12 rakaat yang dikerjakan pada malam atau siang. Ini berarti boleh malam dan siang. Yang mana kamu melakukan tasyahud setiap 2 kali rakaat, 2 rakaat. Berarti berapa tasyahud? Berapa salam? 6. Kalau seandainya engkau telah bersyahadat ataupun salam di akhir salat bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka puji Allah, bersalawat atas Nabi. Kemudian bacalah dalam keadaan engkau sujud. Jadi setelah syahadat sujud. Surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walahu mulkul hamdu 'ala kulli syai'in sebanyak 10 kali. Kemudian baca doa sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kemudian ucapkan hajatnya. Kemudian angkat kepalanya, kemudian setelah itu salam ke kanan dan ke kiri. Maka ini ya palsu. Disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitab beliau Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu. Ya, hadis-hadis palsu. Kita tidak bisa menyebutkan ataupun belum cukup waktunya untuk menyebutkan kenapa dia palsu, karena di dalamnya pasti ada perawi yang tukang dusta. Ini para ikhwah, hadis yang kedua yaitu tentang dari Abdullah bin Abbas. Ja'ani Jibril bida'awat, Jibril datang kepadaku dengan doa. Jika datang kepadamu sebuah perkara yang membuatmu resah, maka ucapkanlah doa ini. Ya, ucapkanlah doa, ya badi'as samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya sarihal mustasrikhin, ya ghiyathal mustaghithin, ya kashifas suya, rahmar rahimin, ya mujiba da'watil muttarin, ya ilahal alimin, bika unzila hajati wa anta a'lamu biha faqdiha. Doa tersebut, ini juga hadisnya palsu. Hadis yang ketiga, keempat, hadisnya lemah. Maka Bapak Ibu, tidak bisa dikerjakan. Tidak ada dalil sahih yang mengerjakan hadis hajat, terutama lagi kalau dikaitkan kalau mau naik haji. Ini berarti pembatasan. Ada sholat hajat, sholat hajatnya sendiri hadisnya bermasalah, kemudian dikaitkan dibatasi dengan haji. Nah, ini butuh dalil tersendiri. Paham maksud saya? Ini butuh dalil tersendiri. Karena kalau seandainya ada syariatnya nih, saya akan ada dari hadis-hadis yang sahih. Nah, kemudian yang itu yang pertama. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalaupun dikerjakan di tengah masyarakat, maka sama hukumnya tadi. mungkin mereka memakai hadis lemah ini. Ya berarti mereka memakai pendapat jumhur yang membolehkan hadis lemah. Ya sudah, kita tidak bisa berbuat ataupun lebih banyak dari kecuali menasihati. Cuma yang saya ingin nasihatkan juga, hati-hati ketika tatkala sholat hajat. Karena saya dulu orang yang juga memimpin sholat hajat. Di sana dibacai ya Ghaus, ya Ghaus, ya Ghaus. Ghaus itu bukan nama Allah. Yang artinya wahai Ghaus, wahai Ghaus, wahai Ghaus. Itu bukan nama Allah. Kalau bukan nama Allah berarti nama makhluk. Berarti ini minta kepada selain Allah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Karena Ghaus bukan nama Allah. Ya. Ya Ghaus aghithni, ya Ghaus aghithna, ya Ghaus aghithna. Ini bukan nama Allah. Kalaupun ingin mengerjakan sholat hajat dan mereka berdalih itu adalah pendapat jumhur membolehkan hadis lemah, maka yaitu hak Anda. Kita cuma bisa menasihati, pakailah hadis yang sahih. Akan tetapi jangan tadi minta kepada selain Allah. Kalau seandainya Ghaus, kalau kita ketahui Ghaus itu yang saya ketahui bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari nama-nama Allah Al-Husna Ghaus. Wallahu a'lam. Nah. Cukup kiranya ya. Nanti lagi sambung besok lagi insyaallah taala. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.